Cukup ya, nggak usah pakai pertanyaan ya. Ah? Ngapain? Untuk? Ah? Ah? Untuk apa? Ada yang mau tanya? Sekarang aja, kok belum zuhur, masih lama zuhurnya. Ada yang mau tanya? Oh, sekarang aja, ada yang mau tanya? Saya kasih waktu sampai zuhur. Ada yang mau tanya? Nah, nampaknya terbiasa dengan pertanyaan siluman pakai kertas. Makanya kalau langsung begini jadi nggak enak ya nanya. Tak kasih waktu sampai zuhur. Kalau sampai zuhur tidak ada pertanyaan, itu tandanya nggak ada yang mau tanyakan. Nggak ada, harus pada zuhur segala gitu. Ya, yang mau tanyakan silakan. Apabila seorang ulama mendatangi undangan hizbiyah, apa sikap kita terhadap dalam permasalahan ini? Ulama ahli sunnah mendatangi undangan hizbiyun sururiyun, apa sikap kita dalam permasalahan ini? Kok bisa? Kok bisa? Itu pertanyaan yang besar. Kok bisa? Jawaban. Anak saya langsung sekarang ini. Kok bisa? Saya bolak-balik ngomong atau diam aja. Jawab dong. Kok bisa? Ya, kaidah umum di dalam seperti ini hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakun alaih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, an arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Ruh itu satu kesatuan pasukan arwah junudun mujannada yang saling mengenal akan bersatu, yang tidak saling mengenal akan berpisah. Barakallahu. Itu namanya ulfah. Itu ulfah. Barakallahu. Ini yang harus dicatat baik-baik. Nah, seseorang yang dinyatakan sebagai alimun sunni haqqan, ya, tidak memiliki asyia, tidak memiliki perkara-perkara yang sedang diperbincangkan, tamam, itu mesti rohnya itu mencari roh-roh lain yang dia kenal dimanapun dia berada. Klop, plak. Begitu kenal, iktalaf, langsung bersatu. Tidak kenal, mesti berpisah. Ketika ada seseorang yang sunni, dikenal sebagai seorang ulama sunnah, dengan dakwah sunnah, kok kemudian dia hinggapnya pada arwah-arwah yang enggak dia kenal, yang berbeda dengan prinsipnya, hinggapnya kepada orang-orang yang dikenal sebagai hizbiyin, sururiyin, dalam contoh tadi antum. Itu banyak ihtimal, banyak kemungkinan. Yang pertama, mungkin orang yang dulunya kita anggap sururi itu sudah tobat. Mungkin dia tobat dengan tobatan nasuha, jadi sunni. Tapi dalam contoh yang antum tanyakan, enggak. Kalau tobat ya nggak mungkin dikatakan sururi lagi, yang gitu. Nggak mungkin dikatakan hizbi lagi. Ya dia sudah harus sunnah. Dia masih bilang masih sururi, belum tobat. Atau ada kemungkinan barakallahu fikum syekh tadi terjebak. Paham ya? Karena ketidaktahuan atau minimnya informasi, terjebak di tengah-tengah mereka. Ciri-ciri orang terjebak itu ialah hanya kali itu dia mau diundang. Loh, ternyata ini markas besar Sururiyin. Yang kedua kalinya diminta afwan. Enggak ada tadi. Ngerti? Enggak, yang mereka enggak. Ini Hizbiyin. Yang ini Salafiyin. Kenapa? Terjebak. Yang itu bukan sebagai rekomendasi dari Syekh tadi kalau Hizbiyin tersebut benar. Dan ciri-cirinya Evan sekali. Orang terjebak, enggak mungkin terjebak dua kali. Paham ya? Atau ihtimal yang ketiga barakallahu fikum, seorang alim yang sunni tadi indahu rawasid, memiliki rawasid, rapot merah. Rasib itu ulangan tidak lulus, itu bahasa aslinya. Rawasid ini pemahaman-pemahaman yang tidak beres, bahasanya itu rapot merah, yang kebetulan sama dengan orang yang dia hinggapi itu. Itu namanya ulfah. Ulfah itu itulah ya kan? Mungkin karena satu daerah, mungkin karena satu profesi, mungkin karena satu nasib, mungkin karena satu pemahaman, mungkin karena satu penyimpangan. Banyak asbab. Saya paham ya. Kemudian gini, barakallahu fikum. Yang ini ya Evan, barakallahu fikum. Ketika terjadi yang seperti poin ketiga ini, maka semakin memperjelas merahnya rapor dia. Yang mungkin sebelumnya tidak nampak, semakin nampak dengan tindakan poin ketiga ini. Apakah berarti syekhnya menjadi hizbi? Belum tentu. Belum tentu. Itu proses panjang di kalangan para ulama untuk menfonis hizbi seorang alim. Setidaknya pada alim itu ada perkara-perkara yang disoroti, yang harus dibenahi. Ada konslet pada rumahnya dia ini. Paham ya? Rumah kamar depan konslet, yang lainnya kan enggak. Benahi yang itu. Sekaligus bukan sebagai tazkiyah rekomendasi untuk kebenaran hizbiyin tadi. Usut punya usut. Poin ketiga itu yang paling banyak terjadi. Secara pengalaman yang kita perhatikan dari mulai awal datangnya para masyaikh ke Indonesia ini, poin ketiga ini. Jangan dikira masyaikh itu datang dari mulai tahun zaman Belanda ya Pak. Belak lama fenomena kedatangan para ulama tinteng ke Indonesia ini barakallahu fikum tahun 90-an. Barakallahu fikum. Tahun 95 lah ya, kira-kira ya. Itu mulai datang syekh, datang lagi. Semakin kemari semakin tinggi tensinya. Barakallahu. Kita termasuk orang yang melihat dengan mata kepala kita sendiri, gitu loh. Bahasanya sebagai orang apa, pelaku sejarah atau yang melihat sejarah, saksi sejarah. Rata-rata orang-orang yang mereka panggil tamam di kemudian hari nanti, borok-boroknya itu keluar semua, sama kayak mereka ini. Rata-rata Yang fulan, yang alam, tampil semua ya, poro-poronya. Yang era sekarang ini, yang alam ini, sebentar lagi akan muncul. Ini mulai satu persatu lagi dimunculkan ini, dikit. Sebelumnya tidak ada yang tahu, samar. Sekarang dimulai, satu, dua. Muncul, semakin lama semakin jelas. Tunggu, sebentar lagi, tidak bakal lama. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah. Tidak bakal lama, sebentar lagi akan terbongkar semua penyimpangan-penyimpangan dia. Sebentar lagi. Barakallahu'alaikum. Hadzallah. Dan ingat ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah, barakallahu'alaikum, mereka itu suka bergelantungan dengan orang-orang yang dianggap alim, yang satu yang senasib dengan mereka, yang memiliki penyakit kayak mereka. Barakallahu'alaikum. Hadzallah. Allahul musta'an. Masa harus saya jelaskan lebih rinci? Oh, yang sudah nampak buruk-buruknya langsung. Orang yang kali pertama datang ke Indonesia ini. Tahu enggak? Tahu enggak? Itu orang kesekian. Itu orang enggak beres ke sini. Hah? Tahu enggak? Hah? Enggak tahu. Nah, itu makanya di antara sebab kenapa orang pada bingung karena tidak tahu sejarah. Orang yang tahu sejarah maka dia akan menyatakan dengan tenang. Ini yang dulu enggak beres. Repotnya orang yang ngerti sejarah ketika berbicara dituduh bicara serampangan, dituduh apa namanya ngomongnya ngawur dan segala macamnya. Susah menjelaskan sama antum-antum yang baru yang ngerti sejarah ini ya, Pak. Harus panjang dulu lama baru nil. Ini nampaknya perlu membaca kitab sejarah salafi di Indonesia ya. Ya lumayan lah, banyak membantu di kitab ya. Orang pertama yang datang ke sini sudah dinyatakan mubtadi umbal oleh para ulama. Amin. Nah, sudah ulama besar yang apa namanya yang berbicara. Syekh Rafi sudah turun tangan dengan statementnya, terutama Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah taala warah, dan terkhusus Syekh Muhammad bin Umar Bazimul. Barakallahu fiik. Jem. Perkara prinsip. Nah. Hah? Nah, terus siapa lagi yang pertama kali ke sini kalau bukan dia? Dia itu yang pertama kali ke Indonesia. Barakallahu fiik. Dia itu yang dijadikan sebagai pegangan kuat oleh mereka selama ini. Iya. Iya, Pak, ya. Iya ya, al arwahu junudun mujanada. Lambat laun akan kelihatan boroknya. Begitu nama boroknya, sebagian hizbiin ini lepas tangan. Oh no no no, sudah enggak dendam lagi, enggak dendam lagi. Sebagian mereka masih, dan sampai sekarang juga masih dialog apa telepon interaksi di radio mereka dan segala macamnya masih. Assalamualaikum. Baru antum tahu ya bahwa namanya al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanatara minha ikhtalaf. Itu dia dan konco-konconya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Era baru ini yang siapa ya? Hah? Yang sama ya, Pak. Barakallahu fikum. Yang banyak gelarnya ini pada kelas itu. Tunggu sebentar lagi. Kalau ya yang tahu duluan ya yang di atas. Nah, yang di bawah kan cuma gini-gini aja. Tunggu sebentar lagi. Saya termasuk orang yang kemarin telat dalam tahu masalah ini ya, Pak. Karena baru tahu kemarin. Paling telat. Yang lainnya sudah pada ngerti semua. Kita orang paling telat. Tercengang saya namanya mengetahuinya. Tercengang. Dikasih file banyak hampir segini. Belum. Semuanya tentang orang-orang ini. Pengerikan. Ya, kurang lebih sama lah dengan sebelumnya. Allahul musta'an. Berarti sekarang juga di vonis? Enggak. yang berhak untuk menfonis bukan kita, tapi para ulama-ulama. Tapi ingat, ada borok-borok tertentu yang membuat mereka itu sama dengan yang undang gitu. Itu namanya ulfah. Paham ya? Ulfah. Senasib, sepemahaman. Kalau enggak segera diobati ini borok, bukan perkara yang mustahil di kemudian hari akan terbongkar semuanya. Dan ingat, para ulama kita itu adalah orang-orang yang paling hakim, yang paling arif, yang paling bijaksana, yang paling sabar ngurusi orang seperti ini. Enggak gampang dikeluarkan para ulama. Coba paham ya? Nah, ya pelan-pelan keluarkannya, dikit-dikit. Nah, bayangannya orang-orang yang apa tadi itu bicara tambah ilmu. Padahal afwan, kalau kemudian diizinkan oleh para ulama dan para masyayikh untuk berbicara belak-belakan, wah itu segudang arsip bisa keluar semua tentang ikhwan apa yang baru itu. Jadi gimana ini? Hah? Jadi gimana, Saudara Malik? Nah, kita teruskan pada zuhur tapi dengan syarat. Jangan lama-lama komatnya nih. Tamam, kopiah sebentar, langsung komati, langsung dimulai lagi. Betul ya? Ini ya, jangan lama-lama melor. Azan jam 12.04, salatnya jam 1. Jangan. Langsung, barakallah. Tanya jawab atau tema baru? Oh, tema baru. Tema yang sudah ada. Oh, sudah ada pengumumannya. Iya. Tema inti itu ini, itu lanjutan itu. Iya. Tanya jawab tentang tema yang itu. Tema yang ini halus, lembut ya. Halus banget pokoknya. Gitu ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, alhamdulillah, syukur lillah, wa la ilaha illallah.